بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat zuhur yang insya Allah pada hari ini diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dalam pengertian Islam yang sangat biasa kita ungkapkan, yaitu bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Mudah-mudahan kebaikan bagi kita semua yang telah menyelesaikan sholat berjamaah di masjid yang merupakan tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan istiqamah dalam agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita umat manusia, dan kita ditentukan menjadi orang Islam yang insya Allah keislaman kita semakin hari semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu maknanya adalah meskipun kita ucapkan doa, hakikatnya ucapan doa itu kembalinya kepada kita semua. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sekali salawat yang engkau, yang orang ucapkan, maka kembalinya 10 kali kebaikan. Itu diungkapkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bijak apabila di waktu-waktu kosong kita zikir yang banyak. Di antara zikir boleh jadi ambil mana saja yang kita suka, dan solawat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hidup kita terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit, nggak banyak, tentang zakat, infak, dan sedekah. Saya tidak akan definisikan ini satu-satu karena saya kira sudah menjadi definisi umum, dan korelasinya dengan ekonomi, semangat ekonomi Islam. Ada ZIS dan ada ekonomi Islam. Saya kira ekonomi Islam juga pembahasan yang panjang. Saya cuma menyentuh sedikit saja. Pada kuliah-kuliah yang detail, saya kira kita insya Allah akan memperdalamnya. Hadirin jamaah salat zuhur yang insya Allah pada hari ini terus ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat itu ibadah yang unik. Dia digandengkan dengan sholat di 28 ayat di dalam Al-Quran. Aqimus sholah atuz zakah. Pertama kali di surah Al-Baqarah ketika bicara di ayat ke-40-an itu, 43. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ayat ini bunyinya adalah tunaikan zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Di beberapa negara yang ekonominya sudah maju berdasarkan standar-standar yang islami, mustawal Islam, pembicaraan zakat di tempat yang ekonominya maju dengan di negara-negara yang ekonominya masih baru mau bangkit, atau kalau dalam istilahnya lugas, istilah lugasnya negara-negara miskin, negara-negara yang baru mau bangkit, itu berbeda. Seringkali di negara-negara yang belum bangkit atau baru mau bangkit, pembicaraan zakat itu pada pembagiannya, pada tauzi'nya, pada pendistribusiannya, pada mustahiknya, pada mustahiknya, bukan pada muzakkinya. Maka yang sering diungkapkan itu ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Di kita masih sering, masih banyak, dan itu memang boleh karena Al-Qur'an juga berbicara soal pembagian zakat. Tapi di negara-negara maju dan di momentum-momentum di dalam sejarah perkembangan Islam, pembahasan zakat itu bukan terbatas pada mustahik-mustahiknya. Tapi sering kali fokus pada muzakkinya. Apakah saya cukup mengeluarkan zakat seperti yang sudah saya keluarkan? Mengapa? Bagi komunitas-komunitas yang harta yang dimilikinya pas-pasan biasanya berusaha untuk keluar dari kelompok muzakki. Oh, saya belum berhak mengeluarkan zakat, apalagi infak, apalagi sedekah. Sementara di beberapa negara yang ekonomi Islamnya bertumbuh dan berkembang pesat, di mana lapisan-lapisan orang yang mampu itu sudah cukup banyak, maka pembicaraannya adalah apakah zakat saya sudah cukup atau belum? Apakah saya harus mengeluarkan lagi? Ini pembicaraannya mulai dari ayat yang tadi saya sampaikan, aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat itu wajibnya sama dengan rukun Islam yang satu ini, yaitu sholat. Maka beberapa ulama mengatakan, kalau sholat itu sebagai imaduddin, soko gurunya agama, maka zakat ini bisa dijadikan menaranya agama, mercusuarnya agama. Dan dialah yang membangkitkan agama ini. Jadi ketika Islam itu harus bangkit dan harus kelihatan dari berbagai sudut di dunia ini, maka yang paling menonjol, yang paling kelihatan adalah zakatnya. Zakat membangkitkan ini semua. Sebagian orang mengatakan saya tidak pernah bahas tentang zakat karena saya belum menjadi muzakki. Ingin saya katakan, saya garis bawahi sekali lagi, bahwa zakat itu adalah wajib. Tidak cukup sampai di situ. Zakat itu adalah rukun min arkanil Islam. Dia adalah salah satu daripada rukun, daripada soko guru agama Islam yang utama. Soko guru agama Islam yang utama yang disampaikan Rasulullah dalam hadis Jibril yang terkenal. Jibril, hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tidak diragukan lagi kesahihan hadis itu. Hadirin, kalau begitu, Sebenarnya bila orang mengatakan bahwa zakat itu merupakan kewajiban, maka tiap-tiap mukmin harus berusaha untuk menjadi muzakki. Usaha kita harus ke sana. Ada orang yang mengatakan, Islam saya belum sempurna kalau saya belum ini, belum itu. Yang paling sering diungkapkan orang itu ialah haji. Haji. Kalau saya belum haji, rasanya belum sempurna. Rasanya jarang kita mendengar orang mengatakan bahwa kalau zakat saya belum maksimal, itu tentu tidak sempurna. Itu tentu akan mengurangi kesempurnaan keislaman seseorang. Biasanya orang bahkan sering, oh saya sudah zakat. Zakat mana? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Yang sering orang katakan zakat fitrah. Zakat itu bukan zakat fitrah saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan zakat fitrah itu cuman zakatur ru'us, zakat per kepala. Sodaqotur ru'us. Setiap orang yang masih hidup pada tataran ada syarat-syarat tertentu. Dia hidup di bulan Ramadan dan dia hidup juga di bulan Syawal. Kalau dia hidup hanya di bulan Ramadan saja, sebelum Syawal sampai dia sudah meninggal, maka dia enggak wajib zakat fitrah. Atau dia hidup di bulan Syawal, di tanggal 1 Syawal saja, sebelumnya di Ramadan dia belum hidup. Misalnya orang yang lahir pada malam takbiran, maka dia enggak dapat, dia enggak punya kewajiban sedekatul fitri itu. Orang mengatakan zakat itu cuma zakat fitrah. Tidak. Zakat itu aspeknya banyak sekali. Beberapa hal yang besar saja yang populer kita sering kaji dan kita bahas itu antara lain misalnya zakat dagang, ada zakat emas perak, ada zakat barang tambang, ada zakat pertanian, ada barang-barang temuan dan banyak hal lagi. Belakangan orang mempopulerkan, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan itu juga, zakat profesi. Zakat profesi. Zakat profesi. Meskipun banyak pertentangan para ulama, tapi zakat profesi itu insya Allah bisa ditunaikan, akan memberikan keberkahan dari apa yang kita terima. Zakat profesi itu misalnya apa, kayak karyawan, kayak kita misalnya, kayak hadirin jamaah sholat Jumat, sholat zuhur yang hari ini hadir pada kesempatan ini, sholat jamaah sama-sama, mayoritasnya adalah profesinya pegawai misalnya. Itu namanya zakat profesi. Saya tidak hendak membahas ini secara detail, tapi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya kira sudah pernah dibahas soal ini, atau nanti akan kita bahas secara lebih rinci lagi tentang zakat profesi ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kebangkitan ekonomi Islam itu dimulai dari adanya rasa tanggung jawab orang Islam untuk menjunjung tinggi kewajiban zakat dari tiap-tiap diri dan individu masing-masing. Betul, zakat itu diwajibkan khusus buat yang mampu. Khusus buat yang mampu. Mungkin kata-kata itu harus dibalik. Zakat itu hanya tidak diwajibkan bagi yang tidak mampu. Seringkali kita katakan diwajibkan hanya untuk orang-orang yang mampu. Seolah kita hendak mengeluarkan diri kita ini enggak mampu. Semangat untuk menjadikan zakat itu merupakan kewajiban individu, diri masing-masing muslim itulah yang membangkitkan semangat ekonomi di dalam agama Islam. Hadirin, Oleh karena itu, maka kemudian muncul beberapa anjuran, dorongan orang-orang Islam untuk berusaha semaksimal mungkin. Saya kira banyak hadis yang terkait dengan ini. Misalnya, kalau kita mau hidup untuk dunia ini, hiduplah seolah-olah kita masih 1000 tahun lagi hidup kita. Maka semangat kita untuk mencari karunia Allah itu sangat besar. Tapi ketika kita mencari akhirat, seolah-olah kita bakal mati besok. Hadirin, bayangkan beberapa ayat misalnya mengindikasikan ini. Mengindikasikan ini. Saya kira saya pernah ungkapkan juga di masjid ini. Bayangkan dalam Islam, hari yang dianggap sebagai Sayyidul Ayyam, hari besar umat Islam itu adalah hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat bagi sebagian orang dulu dikatakan orang Islam itu harus liburan. Maka beberapa negara, beberapa komunitas, beberapa kota menjadikan hari Jumat itu sebagai liburan. Saya tidak hendak mengatakan apakah liburan hari Jumat atau hari Ahad dan lain-lain sebagainya. Tapi saya hendak menyinggung ini sedikit dan kaitannya dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam Al-Qur'an. Lihat misalnya suratul Jumu'ah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk salat Jumat di hari Jumat itu. Apa yang Allah katakan? Idzan nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Apabila telah datang panggilan, dipanggil kamu oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi setelah azan, panggilan sholat Jumat itu ada azan. Biasanya azan itu dilantunkan 1 jam sebelum azan zuhur. Jadi bukan azan Jumat, ada azan Jumat yang 2 kali, ada yang 1 kali di kita. Tapi mau 2 kali, mau 1 kali, azan yang 2 kali, azan yang pertama itu sudah masuk waktu. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Tapi azan yang dimaksud ini, itu yang dilaksanakan di zaman Rasulullah. Dan sampai hari ini kalau kita ke Makkah atau ke Madinah, 1 jam sebelum sholat Jumat, azan Jumat yang masuk waktu zuhur itu dikumandangkan, dilantunkan azan panggilan Jumat. Kalau Jumatan itu jam 12 lewat 5, maka azan panggilannya itu jam 11 lewat 5. Begitulah seterusnya, kira-kira begitu. Ketika azan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat itu dikumandangkan, nah itu, ketika itu dikumandangkan, maka semuanya harus tinggalkan aktivitas dagang dia. Maknanya apa? Sebelum itu dikumandangkan, dagang itu boleh di hari Jumat. Bekerja itu boleh di hari Jumat. Ada orang yang mengatakan, kok kamu kemaruk sekali sih? Hari Jumat aja masih masuk. Ayat ini mengindikasikan, menunjukkan kepada kita bahwa pagi-pagi kita harus keluar dari rumah untuk menuju tempat aktivitas kita. Tapi ingat, sebelum panggilan itu datang, kamu sudah harus siap-siap. Pas panggilan itu datang, panggilan Jumat itu datang, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Buru-buru menuju kepada mengingat Allah. Menuju masjid. Wa dzarul bait. Maka sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan habis jam-jam seperti itu, kalau kita masih lakukan transaksi, kalau kita masih melakukan aktivitas, itu dianggap aktivitasnya sudah menyalahi ayat ini. Kalau dagang, sebagian ulama mengatakan syarat dan rukunnya perdagangan itu meskipun dia sah, tetapi keuntungan atau transaksi yang terjadi pada saat itu sangat tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak diberkahi oleh Allah. Sebagian bahkan lebih ekstrim mengatakan bisa-bisa perdagangannya tidak sah. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan, di hari lain sih kita semangatlah untuk kerja. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Giliran Jumat kita katakan, hari Jumat ini Sayyidul Ayyam. Saya enggak mau keluar. Tidak. Allah katakan, keluar kamu dari rumahmu. Sampai panggilan azan Jumat yang saya tadi katakan itu dikumandangkan, baru kamu lepas semuanya. Lepas semuanya. Itu yang dikatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum. Itu yang paling baik kamu lakukan. Kemudian apalagi? Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Apabila selesai salat Jumat, apakah kita harus i'tikaf di masjid terus sampai sore sampai malam? Tanggung saya teruskan sajalah katanya. Tidak. Allah katakan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Apabila selesai salat Jumat, bukan salat zuhur ini. Kalau salat zuhur ini kita sampai jam 1 aja. Di sini juga banyak yang mau cari makan siang dan sebagainya. Silakan. Kembali lagi ke kantor. Masjid kosong dong. Iya, pada saat-saat tertentu memang kita bukan harus di masjid terus. Kita harus juga mengisi karunia Allah, mencari karunia Allah. Itu yang dikatakan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di permukaan bumi ini. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Saya ingin ingatkan kata-kata fadlillah. Fadl itu adalah artinya keutamaan, sesuatu yang diberikan kepada seseorang. Tapi sesuatu yang diberikan itu punya nilai keutamaan. Itu namanya fadlullah, keutamaan. Orang-orang yang mencari rezeki dengan cara-cara seperti ini mendapatkan rezekinya berupa fadlullah. Itu yang Sulaiman katakan, Nabi Sulaiman katakan, hadza min fadli rabbi, keutamaan dari Allah. Ada rezeki yang bukan keutamaan dari Allah, yang keberkahannya sedikit. Qalilul barakah. Qalilul barakah. Keberkahannya sedikit. Itu yang tidak berada dalam koridor-koridor yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa bataghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Nah, ini juga. Ini ada kunci-kunci. Di saat-saat kita melaksanakan tugas-tugas keseharian kita mencari karunia Allah untuk mendapatkan fadlullah dan karunia keutamaan Allah itu kuncinya antara lain adalah wadhkurullaha katsiran. Ingat Allah yang banyak. Bagaimana sih ingat Allah yang banyak? Bagi karyawan-karyawan saya susah untuk mengingat Allah yang banyak. Susah, karena pekerjaan saya begitu sibuknya. Saya menyisihkan waktu sampai jam 1 saja sudah kesulitan ini, misalnya seperti itu. Saya ingin katakan bahwa mengingat Allah itu apabila memungkinkan diungkapkan berkali-kali, kita ucapkan asma-Nya, nama-nama yang mulia-Nya, itu akan bagus sekali. Dengan lisan kita boleh. Tapi paling tidak hati kita terus tertambat kepada-Nya. Dan paling tidak memulainya sebelum kita masuk ke dalam aktivitas itu sudah kita mulai dan kita awali dengan menyebut asma-Nya. Misalnya nanti sebelum kita sampai ke tempat aktivitas kita lagi, langkah kaki kita pertama memasuki pintu masuk ruang aktivitas kita, ungkapkanlah asma-Nya, sebutkanlah nama-nama utamanya Allah. Paling kurang baca bismillah. Paling kurang bismikallah. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Itu. Dengan itu saja yang lainnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi pagi kita berangkat. Itu yang namanya wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Itu antara lain kenapa tadi saya katakan zakat boleh jadi infak, boleh jadi sedekah. Itu menyebabkan ekonomi Islam bangkit. Mengapa orang Islam harus sesegera mungkin mengisi waktu-waktu kosong dia Jangan sampai ada waktu yang terbuang begitu saja. Dia raih karunia Allah yang banyak karena ada tujuannya. Kalau saya mendapatkan karunia Allah sebanyak ini, maka saya akan mengeluarkan zakat maupun infak maupun sedekah segini angkanya. Dan semakin besar rasanya, semakin bahagia hati kita dan semakin barokah rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pendek kata begini. Ketika orang mengatakan, saya melihat banyak di kelompok masyarakat-masyarakat tertentu yang ingin mengabadikan cap dirinya sebagai orang yang berhak menerima zakat, dia tidak akan bisa maju. Dia akan terus tangannya berada di bawah begini. Tidak mengapa sebenarnya orang yang tangannya di bawah, kalau memang kondisinya dia hari ini, predikatnya hari ini adalah orang yang tidak mampu. Tapi dia tidak boleh terus mengabadikan predikat ini menjadi orang yang tidak mampu terus-menerus. Lihat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, yang hebat, yang kaya, yang pangkat dan derajatnya tinggi, dan seterusnya, itu lebih baik dan lebih disuka oleh Allah, daripada orang muslim, orang mukmin yang, ya saya sih begini aja udah jadi. Maka seorang muslim, seorang mukmin, jamaah salat zuhur yang insyaallah mudah-mudahan selalu ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan keberkahannya oleh Allah, ditingkatkan juga terus karirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus terus-menerus meningkatkan. Jangan hari ini saya berada pada level A misalnya, besok juga paling-paling saya tetap saja pada tataran itu. Tidak. Bukan ambisius, tapi ambisi harus terus. Ambisi itu artinya sesuatu keinginan untuk meningkatkan taraf kita, taraf dan martabat diri kita. Itu harus terus. Maka itu namanya al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Minal mu'minid dha'ifi, daripada mukmin yang nerima, ya saya sih begini sajalah, udahlah. Emang mau dibilang apa, saya enggak bisa ngapa-ngapain, begitu misalnya. Enggak. Wa fi kullin khairun, meskipun dua-duanya bagus. Karena apa? Karena mukminnya. Jadi pendek kata saya katakan, ketika setiap mukmin menginginkan untuk menjadi mukmin yang kuat, menjadi mukmin yang martabatnya lebih bagus, menjadi mukmin yang mendapatkan kesempatan meningkatkan perekonomiannya, dan otomatis nanti juga akan mengangkat perekonomian dan harkat dan martabat Islam juga, muslim juga, maka mukmin itu harus punya semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi itu dimulai daripada antara lain menyatakan bahwa saya punya kewajiban zakat. Kalau si fulan sudah punya kewajiban zakat, saya juga harus punya kewajiban zakat. Apa sih yang saya bisa keluarkan? Oh, saya belum punya apa-apa. Tahun besok saya harus punya. Kayak misalnya zakat ternak. Orang yang ternaknya baru 39 ekor kambing, dia belum zakat. Maka dia harus buru-buru sampai kepada 40 ekor kambing. Fisa imatil ghanami syatun. Bagi orang yang mempunyai 40 ekor kambing itu, zakatnya ada 1 ekor kambing. Dari 40, 1 ekor kambing. Misalnya zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat dagang, zakat profesi. Zakat profesi orang katakan 2,5%. Keluarkannya kapan? Itu saya kira ada pembahasan khusus. Banyak ikhtilaf ulama, perbedaan ulama tentang hal tersebut. Jadi pendek kata saya ingin mendoakan kita semuanya. Semoga dengan semangat kita bisa mengeluarkan zakat sebanyak-banyaknya, perekonomian kita juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jam 1, jam 13.00 dan hadirin jamaah salat zuhur semuanya mulai menatap kembali karunia Allah yang ditebar di permukaan bumi ini dengan berbagai profesi. Saya berdoa semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, rezeki yang banyak, yang berkah, dan pada akhirnya nanti kita bisa mengeluarkan zakat sesuai dengan perintah Allah sebaik-baiknya, dan meningkatnya perekonomian kita secara individu, secara kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.